hal-hal apa saja yang dapat menunjang kekhusyuan salat bagi seorang hamba. Nah, ya seperti memahami bacaan salat, memahami apa yang dibaca oleh imam ataukah apa yang kita baca di dalam salat kita. Itu sangat penting dan menghadirkan hati kita dalam salat, ya, tidak berpikiran kesana kemari. Walaupun ini adalah suatu hal yang memang sulit, akan tetapi kita berusaha untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk ikhlas dan khusyuk dalam mengerjakan salat tersebut. Karena seorang yang mengerjakan salatnya dalam keadaan khusyuk mendapatkan keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwa mereka itu dari kalangan kaum mukminin, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Demikian pula di antaranya adalah menghindar dari hal-hal yang dapat melalaikan salat. Seperti apa, gambar-gambar yang ada di sekitar apabila dikhawatirkan dapat melalaikan salat kita, maka hendaklah kita menanggalkan dan menghilangkan hal-hal tersebut.